إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ma'asyir al-muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat dan taufiknya kepada kita, sehingga dengannya kembali di kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih dalam bab bayan kathratit turuqil khair. Dan di kesempatan sebelumnya kita telah sampai ke hadits yang ke-21 dalam bab ini. Maka di malam hari ini kita melanjutkan ke hadits yang berikutnya, hadits yang ke-22. Berkata Imam An-Nawawi rahimallahu taala, An Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma qala, dari sahabat Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, arba'una khoslatan a'laha manihatul anzi, 40 khoslah dari suatu sifat ataukah suatu amalan, a'laha manihatul anzi, yang mana paling tingginya itu adalah manihatul anzi, memberikan kambing betinanya untuk supaya diambil air susunya, yang kemudian kambing tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Naam. Memberikan kambing betinanya untuk diambil air susunya, yang kemudian naam, kambing tersebut dikembalikan kepada pemiliknya. Ma min amilin ya'malu bi ghoslatin minha, tidaklah seorang pun yang dia mengamalkan salah satu dari sifat dari satu salah satu dari amalan tersebut, dari 40 sifat atau keamalan itu, raja'a thawabiha wa tasdiqa mau'udiha illa adkhalahu Allahu bihal jannah. Yang dia mengamalkannya itu karena mengharapkan pahala dari mengamalkannya, membenarkan terhadap janji yang dijanjikan ketika mengamalkannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia dengannya ke dalam surga. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimallahu taala. Al-Imam An-Nawawi rahimallahu taala mengatakan al-manihah an yu'tiyahu iyyaha liya'kula labanaha thumma yaruddaha ilaihi. Nah, seseorang memberikan kambing betinanya untuk supaya diminum air susunya. Diambil, diperah, kemudian diminum oleh orang tersebut, yang kemudian kambing itu dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara karunia keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat yang Allah berikan kepada hambanya yang begitu banyak dan begitu besar, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan kebaikan itu banyak dan menjadikan beragam bentuk amalan-amalan kebaikan itu, tidak satu jenis saja. Yang mana di antara hikmahnya agar setiap hamba itu bisa mengamalkan amalan kebaikan itu sesuai dengan kemampuannya. Mana yang bisa dia kerjakan, yang bisa dia amalkan dari sekian banyak amalan-amalan kebaikan itu, maka dia mengerjakan sesuai dengan istitoahnya, kemampuannya. Naam. Ya. Sebagaimana termasuk di antara begitu besarnya karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada hambanya, di mana Allah Subhanahu wa taala membesarkan, menjadikan besar amalan-amalan yang dianggap kecil tapi memiliki nilai yang begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran balasan kebaikan tersebut dengan sekian banyak kebaikan, Allah lipat gandakan sebagai bentuk kemurahan dan keutamaan dari Allah kepada hambanya. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan kepada kita bahwasanya di sana ada 40 amalan, 40 sifat khoslah. Naam. Yang siapa saja mengamalkan salah satu darinya dari 40 tersebut, ketika dia mengamalkan salah satu darinya, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi hamba tersebut ketika mengamalkannya semata-mata mengharapkan ajr pahala dari Allah, mengamalkan karena dia membenarkan terhadap janji yang ada padanya ketika mengamalkan tersebut, Allah menjanjikan untuk memasukkan hamba tersebut ke dalam jannah. Dan di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan salah satunya, dan itu yang paling tinggi dari 40 khoslah tersebut, perkara tersebut, amalan tersebut, dari amalan kebaikan. Yang paling tinggi yaitu memberikan kambing betina untuk diperah susunya supaya dimanfaatkan air susunya untuk diminum. Yang kemudian kambing itu dikembalikan setelah selesai diambil susunya, dikembalikan kepada pemiliknya. Barakallahu fik. Oleh karena itu para ulama mereka berusaha untuk mencari dan meneliti amalan-amalan apa yang lainnya yang tidak disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang itu merupakan amalan yang di bawah amalan ini yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang meskipun demikian memiliki keutamaan yang begitu besar. Ketika mengamalkannya itu akan menjadikan sebab seorang itu dimasukkan dalam jannah. Di antara sekian banyak ulama tersebut, salah satunya adalah naam perawi dari hadis itu sendiri. Naam Al-Hasan Ibnu Atiyah Asy-Syami rahimallahu taala, selaku di antara rawi yang meriwayatkan hadis ini, berusaha untuk ya naam mencari amalan-amalan apa saja. Naam ya, yang dianggap bahwasanya amalan itu ya kedudukannya di bawah dari amalan ini. Naam ya, memberikan seekor kambing betina untuk diperah susunya. Naam, sampai akhirnya mendapatkan di antara amalan yang disebutkan, naam, seperti raddus salam. Ya. Menjawab salam ketika ada seorang mengucapkan salam padanya. Naam, wa tasmitul 'atis, seseorang itu ketika bersin mengucapkan alhamdulillah. Demikian pula ketika saudaranya mendengar ada orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian dia mendoakan untuknya. Naam, yarhamukallah, semoga Allah merahmati. Naam. Demikian pula di antaranya adalah izalatul adza, menyingkirkan gangguan yang mengganggu jalannya kaum muslimin. Naam. Ya. Dan beberapa amal yang lainnya yang naam beliau mengatakan ya tidak mendapatkan kecuali hanya 15 saja yang beliau dapatkan, demikian ulama yang lainnya, yang dianggap sebagai amalan naam yang di bawah tingkatan dari amalan ini, akan tapi memiliki keutamaan sama seperti amalan ini. Dengannya Allah Subhanahu wa taala akan masukkan hamba tersebut dalam jannah. Naam, sebagian yang lainnya berusaha mencari, naam, meneliti dari dalil-dalil yang ada. Naam, sehingga ada di antara mereka mendapatkan sampai ya 40 dari amalan tersebut, dari perkara tersebut. Hanya saja mereka berselisih pandangan apakah amalan ini suatu amalan yang tingkatannya kedudukannya di bawah amalan yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini, ataukah justru amalan itu sesuatu yang tingkatannya di atasnya. Terjadi naam perbedaan pandangan dalam hal itu, meskipun ya mencapai jumlahnya, akan tapi beda pandangan apakah di bawah tingkatannya ataukah di atas tingkatannya. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Al-muhim ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesuatu yang naam penuh dengan hikmah dari apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, adanya 40 perkara, 40 amalan yang ketika salah seorang itu mengamalkan salah satunya akan mendapatkan keutamaan ini, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Beliau hanya menyebutkan salah satunya dan itu yang paling tinggi. Naam. Ya. Agar supaya seorang muslim itu tetap terus semangat, memiliki semangat dalam melakukan amalan ibadah, amalan kebaikan, amalan saleh. Naam. Ya, tanpa dia kemudian hanya mengkhususkan amalan tertentu. Naam. Manakala amalan-amalan tersebut disebutkan, naam, bahwasanya 40 amalan, 40 perkara ini yang keutamaan demikian itu adalah amalan ini, itu, dan yang semisalnya, dikhawatirkan seorang muslim itu akan fokus dengan amalan tersebut meninggalkan amalan yang lainnya. Naam, maka merupakan hikmah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam memahamkan, tidak menentukan, tidak menyebutkan semua amalan tersebut agar supaya seorang muslim itu tidak meremehkan sedikit pun dari amalan kebaikan, dari amalan saleh. Naam, akan tetapi tetap terus memiliki semangat untuk beramal meskipun sesuatu yang dianggap kecil. Karena bisa jadi walaupun amal-amal yang kecil, bisa jadi ada merupakan salah satu bagian dari 40 perkara amalan tersebut yang Rasulullah menyebutkan, siapa yang mengamalkan salah satu darinya karena mengharapkan pahala dari Allah, membenarkan janji yang ada padanya, Allah akan masukkan dia ke dalam jannah. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahamkannya, tidak menyebutkan, menentukan seluruh amalan itu agar supaya seorang muslim tidak meremehkan sekecil apapun dari amalan kebajikan. Naam. Ya, agar senantiasa memiliki semangat untuk melakukan amalan saleh, walaupun sesuatu yang kecil, sesuatu yang sedikit. Naam. Barakallahu fik. Itu di antara hikmah. Naam. Dan di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perkataan beliau di sini, sabda beliau di sini, "Ma min amalin, ma min amilin ya'malu bi khoslatin minha." Tidaklah seorang pun yang dia mengamalkan salah satu darinya. Naam. Ya. Dalam ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini padanya terkandung hasungan. Padanya juga terkandung tanbih, peringatan bagi seorang muslim. Naam. Bahwasanya yang namanya naam kebaikan-kebaikan itu tidak cukup hanya sekedar diketahui. Ini adalah amalan-amalan soleh. Ini amalan-amalan kebaikan, keutamanya demikian demi enggak cukup sekedar untuk diilmui saja. Naam. Tidak cukup hanya sekedar diketahui. Naam. Ya, akan tapi seorang muslim ya, hendaknya berusaha untuk mengamalkan sesuatu yang dia ketahui tersebut dari amal kebaikan. Ma min amalin ya'mal ya, na'am bi khoslatin minha. Bukan semata-mata sekedar tahu. Nah, bukan semata-mata sekedar mengilmui ini amal ini keutamaan demikian-demikian. Naam. Tanpa kemudian dia mengamalkannya dalam kondisi dia mampu untuk mengerjakannya. Tidak ada sesuatu yang menghalanginya. Yang kemana kita ketahui bagaimana kondisi mereka, para sahabat ridwanullah alim ajmain. Naam. Yang kita di naam anjurkan untuk mengikuti jalannya mereka, para sahabat. Himmah mereka yang begitu tinggi. Tidaklah mereka menanyakan kebaikan-kebaikan kepada Rasul yang kemudian mereka mengetahuinya, melainkan kemudian setelah itu mereka akan berusaha untuk mengamalkannya. Tidaklah kejelekan-kejelekan yang mereka tanyakan kepada Rasul kemudian mereka diberitahukan tentangnya, melainkan mereka akan meninggalkan kejelekan-kejelekan itu. Bukan sekedar tanya untuk sekedar mengilmui, mengetahui semata. Tapi memang tujuannya untuk mengamalkan amalan itu. Ya, ketika amalan itu kebaikan, meninggalkan amalan-amalan tersebut, mana karena itu kejelekan-kejelekan. Nah, padanya terkandung dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, "Ma min 'amilin ya'malu bi khoslatin minha," hasungan dan tanbih bagi seorang muslim bahwasanya kebaikan-kebaikan itu bukan sekedar untuk diketahui saja, diilmui semata, akan tapi dituntut padanya untuk seorang muslim itu mengamalkannya. Naam. Ya. Sebagaimana itu kondisi keadaan mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain yang kita dianjurkan untuk mencontoh mereka. Ketika mereka mengetahui suatu kebaikan maka mereka akan bersemangat untuk mengerjakannya. Ketika mereka itu mengetahui suatu kejelekan maka mereka akan meninggalkan kejelekan tersebut. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Dan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Naam, raja'a thawabiha. Tidaklah seorang itu mengamalkan suatu amalan ya dari 40 amalan tersebut, perkara tersebut, karena mengharapkan pahalanya. Kata-kata raja'a thawabiha, naam, ini menunjukkan tentang betapa pentingnya kedudukan niat. Naam, begitu pentingnya niat itu. Naam. Karena niat itu memberikan athar, pengaruh. Dari sisi apakah amalannya itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Naam. Ya. Amalan yang dia kerjakan tersebut akan mendapatkan pahala yang banyak ataukah tidak? Ataukah sedikit? Naam. Sah atau fasadnya suatu amal yang dia kerjakan pun juga tergantung sesuatu yang ada dalam hatinya dari niatan-niatan amalannya. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Terkadang suatu amalan yang kecil menjadi besar nilainya insyaallah karena niat. Sebagaimana amalan yang besar yang dilakukan seorang hamba yang zahirnya itu perkara yang besar tapi kecil nilainya, bahkan tidak memiliki nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena niat. Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala beliau mengatakan rubba amalin saghirin tu'adzibuhu niyyah wa rubba amalin kabirin na'am tusaghiruhu niyyah. Terkadang kata Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala Ya, ruba amalin shaghirin tu'adzimuhu niyyah. Terkadang naam, suatu amalan yang kecil. Naam. Ya, akan menjadi besar amalan tersebut disebabkan karena niat. Terkadang suatu amalan yang besar menjadi kecil. Nah, disebabkan karena niat pula. Ya, barakallahu fi. Kita lihat. Naam. Ya. Amalan-amalan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, sebagian dari amalannya sedekah misalnya. Sedikit sedekah yang mereka keluarkan, yang mereka belanjakan, jauh nilainya di sisi Allah, begitu besar nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, karena disebutkan sesuatu yang ada dalam hati mereka, keimanan dan keikhlasannya, dibandingkan amalan-amalan yang dikerjakan oleh kita, meskipun banyak, meskipun besar sekalipun, tapi nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena keimanan, karena keikhlasannya kurang pun tidak yang menjadi besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la tasubbu ashabi. Naam, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tasubbu ashabi. Naam, jangan kalian tuh mencela sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Falau anna ahadakum, kalau sekiranya salah seorang di antara kalian itu anfaqa mithla uhudin dhahaban, sekiranya salah seorang di antara kalian itu menginfakkan seperti gunung Uhud emas, ya, bagaimana besarnya gunung Uhud. Nah, ya, barakallahu fik, kalau seandainya salah seorang kalian itu menginfakkan, bersedekah seperti gunung Uhud emas, bukan batu, bukan kerikil, tapi emas. Nah, berapa 1 gram emas sekarang? Nah, hah? Kira-kira berapa gram itu gunung Uhud? Kok berapa gram? Nah, subhanallah, gunung loh, ya. Nah, emas. Kalau salah seorang di antara kalian itu menginfakkan, mensedekahkan sebesar gunung Uhud emas, nah, mabalagha mudda hadihim wala nasifa, itu tidak bisa menandingi infaknya, sedekahnya para sahabat satu mud. Nah, bahkan separohnya. Satu mud itu berapa? Nah, iya kan, satu mud setengahnya. Kenapa yang demikian itu? Karena keimanan yang ada mereka para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Demikian pula keikhlasan yang ada dalam hati mereka. Amalan yang kecil. Nah, tapi akan menjadi besar nilainya karena disebabkan niat. Nah, sebaliknya amalan yang besar menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala karena niat pula. Kita sering diingatkan tentang hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbicara tentang niat. Nah, ya, supaya kita senantiasa terus meluruskan niatan-niatan kita dalam beribadah. 3 golongan yang awal pertama kali mereka diputuskan nanti di yaumul qiyamah. Nah, yang pertama orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu amalan jihad? Puncaknya amalan dalam agama Islam. Nah, yang sekian banyak keutamaan yang begitu besar terkait amalan jihad ini. Nah, ya, ketika dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberitahukan kepada dia tentang kenikmatan-kenikmatannya dan dia mengetahuinya, kenikmatan-kenikmatan tersebut, maka dikatakan kepadanya, apakah engkau berjihad untuk tujuan apa? Nah, karenamu ya Allah, tidak, engkau berjihad bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi engkau melakukan jihad ini agar supaya dikatakan sebagai seorang pemberani. Nah, ya, dan engkau mendapatkan apa yang engkau inginkan. Ya, dikenal, masyhur sebagai seorang yang gagah berani. Tidak ada satu medan pertempuran melainkan dia terdepan. Tapi karena niatan yang jelek, tujuannya bukan karena lillah, li'inai kalimatillah, untuk meninggikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, akan tapi karena ingin dikatakan sebagai seorang pemberani. Dan dia mendapatkan apa yang diinginkan. Nah, akan tapi kemudian diperintahkan kepada para malaikat untuk supaya orang ini diseret kemudian dilimparkan ke dalam neraka. Jihad, nah, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan apa? Niat. Golongan yang kedua, orang yang menuntut ilmu, mempelajari agama. Nah, ya, kurang apa keutamaan dalam hal ini? Sekian banyak kita diingatkan tentang hal tersebut, tentang keutamaan menuntut ilmu. Nah, akan tapi orang tersebut manakala menuntut ilmunya tujuannya supaya dikatakan sebagai seorang yang alim, ya. Nah, orang yang berilmu, masya Allah, disanjung-sanjung demikian-demikian, ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan kedudukan, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkadang dia mendapatkan apa yang diinginkan, ya, disanjung-sanjung, diilu-ulukan, dikatakan sebagai seorang yang alim, demikian dan demikian, sekian banyak sanjungan. Akan tapi karena dia tujuan untuk itu, kembali diperintahkan kepada malaikat untuk supaya dia diseret dan dilemparkan dalam neraka. Golongan yang ketiga, orang yang berinfak, bersedekah. Nah, barakallahu fi. Yang tujuannya adalah untuk dikatakan sebagai seorang yang dermawan. Sekedar mendapatkan pujian sebagai seorang yang dermawan, jawad. Nah, pun demikian, ya, diseret dan dilemparkan dalam neraka. Amalan-amalan yang besar, tapi menjadi kecil, bahkan tidak ada nilainya. Disebabkan karena niat. Barakallahu fiik. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata banyaknya amalan, besarnya amalan yang dilakukan oleh seorang, akan tapi yang dinilai Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu keikhlasan dalam hatinya dan sejauh mana amalan yang dia lakukan tersebut mencocoki sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Dialah Allah zat yang menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian siapa yang paling baik amalannya. Naam. Yang dikatakan oleh Fudil bin Iyad rahimallahu taala, akhlasu wa aswabuhu. Yang paling baik amalan itu maksudnya apa? Yang paling ikhlas dan yang paling benar. Perhatikan dalam ayat ini, yang paling baik amalannya, bukan yang paling banyak amalan atau yang paling besar amalannya, akan tapi yang paling baik. Apa yang dimaksud yang paling baik amalan? Akhlasu wa aswabu, yang paling ikhlas dan paling benar. Yang kemudian beliau mengatakan, Fudil bin Iyad rahimallahu taala, na'am, ya, al-amalu la yuqbal hatta yakuna khalisan. Amalan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sampai amalan itu ikhlas, waswaban dan benar. Naam. Al-khalis idha kana lillah, waswab idha kana ala sunnah. Dikatakan amalan itu ikhlas manakala amalan itu dia niatkan semata-mata untuk Allah, mengharapkan ajr, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena riya, bukan karena sumah, bukan karena tujuan-tujuan dunia yang lainnya, kedudukan dan jabatan. Naam. Tapi karena lillah, mengharapkan anjur dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ya. Demikian pula amalan tidaklah diterima, kata beliau, kecuali apabila benar. Dan yang dimaksud dengan suap di sini apabila dia mencocoki sunnah, maksudnya mencocoki tentang apa yang dituntunkan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naam. Seseorang melakukan demikian-demikian dari amalan ibadah, masyaallah, ikhlas, akan tapi apakah amalan yang dilakukan tersebut sesuai dengan ajaran Rasul ataukah tidak? Ketika ternyata didapatkan tidak ada sandarannya dari bimbingan Rasul, hadis Rasul, maka amalan tersebut pun tidak diterima, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji hambanya, siapa di antara mereka yang paling baik amalannya. Nah, yang paling ikhlas dan paling mencocoki sunnah, mencocoki tuntunan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keikhlasan butuh mujahadah, butuh perjuangan untuk kita senantiasa meluruskan niatan-niatan dalam hati kita, karena hati senantiasa berbolak-balik. Naam. Ya. Begitu cepat berubahnya. Naam. Sehingga setiap saat perlu kita untuk memperhatikan sesuatu yang dalam hati kita. Apakah kita itu datangnya ke majelis ini ikhlas, ingin mengharapkan ajr dari Allah Subhanahu wa taala, atau ingin mendapatkan pujian dari manusia? Naam. Barakallahu fiik. Ya. Adapun naam barakallahu fiik untuk bisa mencocoki sunnah, yaitu dengan belajar. Kalau keikhlasan tadi butuh perjuangan setiap saat dari kita untuk meluruskan niat. Nah, untuk upaya mencocoki sunnah tuntunan Rasul akan bisa kita dapatkan dengan belajar. Tanpa kita belajar ilmu agama, kita tidak mengetahui amalan kita itu sesuai dengan sunnah ataukah tidak. Nah, bagaimana sih wudunya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya, ketika membasuh tangan itu batasannya sampai mana? Apakah sampai pertengahan saja ataukah sampai ke siku? Nah, mulai dari mana kita ketika berwudu? Apakah dari kaki dahulu, dari kepala, muka, ataukah dari tangan? Kita akan tahu ketika kita belajar. Nah, bagaimana sih sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Naam. Apa saja yang dibaca? Naam. Bagaimana ketika selesai dari sholat, dikir-dikir apa yang dituntunkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya? Kita akan mengetahui, oh ini mencocoki sunnah sesuai dengan tuntunan Rasul. Kalau kita belajar, bukan sekedar ikut-ikutan. Si fulan mengamalkan demikian, ikut mengamalkan demikian. Dalam kondisi ternyata enggak ada sandarannya. Naam. Perlu belajar. Naam. Ya. Supaya kita mengetahui, oh amalan yang seperti inilah. Naam, yang dituntunkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam ketika berwudu, ketika sholat, ketika puasa, haji, ketika bayar zakat. Naam, sebatas mana nisabnya? Naam. Apa saja yang semestinya dikeluarkan, berapa persen dari harta yang kita miliki dan seterusnya. Demikian pula ibadah-ibadah yang lainnya. Naam. Barakallahu fiik. Ya. Wallahu taala alam bisawab. Maka di sini pandainya naam menjelaskan kepada kita perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam roja'an thawabiha, menjelaskan kepada kita bahwasanya betapa pentingnya niat, karena itu kaitannya diterima dan tidaknya suatu amalan. Nah, banyak sedikitnya pahala yang akan didapatkan seorang tergantung pada niatnya, sah dan rusaknya. Naam, itu tergantung. Naam, tentang apa yang ada dalam hatinya dari niatannya. Wa tasdiqu mau'udiha, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dan membenarkan. Naam, apa yang dijanjikan padanya ketika mengamalkan amalan tersebut. Naam. Ya. Maka dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, naam, ya. Barakallahu fiik, membenarkan, dia mengamalkan amalan tersebut ya karena membenarkan terhadap janji yang ada di dalamnya. Naam. Suatu amalan kebaikan itu amat sangat erat kaitannya dengan naam yang namanya keimanan dan keyakinan. Naam, sehingga bisa dikatakan barakallahu fiik bahwa orang yang melakukan suatu perbuatan kebaikan, akan tapi manakala tidak diiringi disertai dengan keimanan dan keyakinan, ya akan sia-sia amalannya. Nah, perhatikan di sini. Ya, wa tasdiqu mau'udiha, terdapat padanya tanbih mengingatkan kepada kita. Nah, suatu amalan kebaikan itu amat sangat erat kaitannya terkait dengan keyakinan dan keimanan. Nah, sehingga bisa dikatakan bahwasanya yang namanya suatu naam perbuatan kebaikan yang dilakukan seorang hamba tanpa disertai dengan keimanan dan keyakinan, tentunya tidak akan ada nilainya, akan menjadi sia-sia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya, dalam surat An-Nahl di antaranya ayat yang ke-97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Naam, "Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang dia mengamalkan amalan saleh, wa huwa mu'minun, dalam kondisi dia beriman. Naam. Yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan ayat ini, nah, beliau mengatakan, fa'innal iman syartun ya, fisihatil a'mali sholihah. Yang namanya keimanan itu, nah, merupakan syarat tentang kebenaran amalan sholih tersebut. Wa qabuliha, dan merupakan syarat dari diterimanya amalan sholih tersebut, sehingga tidak sia-sia. Naam, balla tusamma a'malan salihatan illa bil iman, bahkan tidaklah dinamakan sebagai amalan salih kecuali harus disertai padanya keimanan. Naam, keyakinan. Naam. Wal iman muqtadun laha, dan keiman muqtadun laha, dan keimanan itu sesuatu yang menuntut, nah, memberikan konsekuensi ya ketika seorang beriman untuk melakukan amalan-amalan soleh, sehingga enggak ada keterkaitan yang begitu erat antara iman dan amalan soleh. Iman merupakan syarat sahnya suatu amalan, iman merupakan syarat diterimanya suatu amalan, sebagaimana iman itu menuntut memberikan konsekuensi untuk melakukan amalan soleh. Nah, karena apa? Karena yang namanya keyakinan yang kokoh, yang kuat, iman itu akan membuahkan amalan-amalan anggota tubuh, baik itu yang wajib, kata beliau, demikian pula yang mustahab. Ya, fa innahu tasdiqul jazim al-muthmir a'mal al-jawarih minal wajibat wal mustahabah. Karena yang namanya iman, keyakinan yang kokoh, yang kuat, akan melahirkan, akan membuahkan amalan-amalan, baik yang wajib-wajib, yang diwajibkan, demikian pula yang disunahkan. Naam. Barakallahu fi. Ya. Maka dari sini kita memahami, naam, bahwa amalan saleh harus disertai padanya itu iman dan keyakinan. Naam. Ya. Sebagaimana ketika seorang mengaku dirinya orang yang beriman, maka perlu ada pembuktian dengan apa? Ya, dengan melakukan amalan-amalan, amalan soleh sebagai bukti keimanannya. Naam, karena iman tadi, ya, al-imanu muqtadin laha, iman itu memberikan konsekuensi menuntut untuk melakukan amalan-amalan soleh sebagai bukti bahwasanya dia itu beriman. Naam, kalau seorang itu meyakini bahwasanya nanti ada yaumul hisab, yaumul jaza, ada hari penghisaban, hari pembalasan, dan dia mengharapkan adanya balasan dari Allah Subhanahu wa taala, kalau memang dia yakin, tentunya buktikan keyakinan tersebut dengan melakukan amalan-amalan yang disyariatkan supaya nanti mendapatkan pahalasan. Naam. Barakallahu fiik. Ya kan? Maka orang yang dirinya mengaku iman, akan adanya hari pembalasan, naam, akan adanya hari penghisaban, pertanggungjawaban, naam, ya, akan tapi kemudian dia tidak melakukan sedikit pun, nah, amalan-amalan yang disyariatkan, tidak melakukan persiapan apapun untuk menghadapi tersebut, maka perlu ditinjau kembali tentang keimanannya. Menunjukkan itu sesuatu, ya, naam, kelemahan iman yang ada dalam dirinya, yang perlu untuk dipupuk, untuk ditingkatkan. Barakallahu fi. Karena iman, ya, sebagaimana tadi disebut oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah ta'ala, fa innahu tasdiqul jazim muthmir. Iman itu adalah keyakinan yang kokoh, yang kuat, yang membuahkan terhadap amalan-amalan anggota tubuh, baik yang diwajibkan, demikianlah yang disunahkan. Naam. Perlu dipertanyakan imannya dalam keadaan kewajiban-kewajiban banyak dia tinggalkan. Naam. Ya, sholat lima waktu masih bolong-bolong. Naam. Jarang untuk menghadiri sholat jamaah bersama kaum muslimin. Puasa Ramadan juga ditinggalkan, kadang puasa, kadang tidak, padahal tidak ada faktor uzur yang syar yang membolehkan dia meninggalkannya. banyak larangan-larangan yang masih dilanggar, diterjang. Naam. Ya. Barakallahu fiik. Bagaimana persiapan seorang? Ya. Ketika dia dijanjikan akan diterima di perusahaan ini dan itu, manakala lulus ujiannya. Naam, lulus seleksinya. Tentunya dia akan persiapan supaya dia bisa lulus seleksi ujian yang nanti akan diberikan. Persiapan, belajar, ya kan? Nah, buku apa saja yang dia naam memungkinkan bisa membantunya, akan dia berusaha untuk memilikinya. Beli semaksimal mungkin, ya kan? Begadang siang malam, enggak tidur. Naam, demi untuk supaya berhasil lolos seleksi ujian supaya diterima. Yang nanti balasannya apa? Naam. Itu tadi diterima ya di pekerjaannya, akan mendapatkan gaji sedemikian dan sekian. Lah ini. Naam. Ya, Allah menjanjikan kepada hambanya demikian demikian balasannya Allah sediakan dalam jannah. Dengan ujian-ujian Allah Subhanahu wa taala, Allah ujikan dalam kehidupan dunia. Naam, siapa yang paling baik amalannya, yang paling ikhlas dan mencocoki sunnah. Naam. Bukan semata-mata banyak ataukah besar. Naam. Barakallahu fiik. Yang beramal saja belum tentu akan mendapatkan ya balasan, apalagi yang tidak beramal. Apa yang akan diharapkan? Mana bukti keimanannya? Karena iman yang kokoh, yang kuat akan membuahkan amalan saleh, baik yang wajib demikian pula yang mustahabat. Wallahu ta'ala alam suwab. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan malam hari ini. Semoga kita bisa mengambil manfaat daripadanya. Wa akhiru da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad wa ala alihi wasallam.